Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah, hadis terakhir yang saya baca tadi yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau biasa bermain-main dengan boneka-boneka bersama dengan teman-teman wanita sebayanya. Di situ Rasulullah alaihi wasallam tidak melarang Aisyah, membiarkan Aisyah bermain-main dengan teman-teman wanita sebayanya. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengutus teman-teman wanita tadi untuk datang ke rumah Rasul bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu taala. Ini sangat jelas beliau memberikan kesempatan kepada istrinya, khususnya yang masih usia belia, untuk bermain-main sesuai dengan usianya, melakukan tindakan-tindakan mubah sesuai dengan usianya. Ingat, selama bukan perkara yang mungkar. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Isyratun Nisa, katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dakhala al-habasyatul masjid yal'abun." Suatu kali orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, mereka masuk ke dalam masjid, mereka bermain-main di masjid. Permainan-permainan ala orang-orang Habasyah. Maka Rasulullah SAW memanggil aku sambil mengatakan, "Ya Khumaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim?" Yang menawarkan Rasul atau yang meminta Aisyah? Rasul yang menawarkan, bukan Aisyah yang meminta. Ini pentingnya ya. Rasul mengatakan, "Wahai Khumaira." Khumaira tasghir dari hamra ay bayda, yang putih, yang cantik. "Apa kamu suka, apa kamu kepingin melihat permainan mereka ini?" Maka saya katakan, "Na'am, mau ya Rasulullah." Maka Rasul pun berdiri di pintu. Perlu difahami, kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha melekat dengan Masjid Nabawi. Pintu kamarnya Aisyah langsung ketika dibuka tirainya langsung melihat masjid. Rasul berdiri di pintu, di pintu kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah di belakangnya. Beliau meletakkan dagunya di pundaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melekatkan wajahnya di pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Suasana yang begitu romantis, kan gitu ya? Begitu indah. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk melihat permainannya orang-orang Habasyah. Agak lama Rasul bertanya, "Hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah?" Katanya, ya Rasulullah, la ta'jal. Belum, jangan buru-buru ya Rasulullah, jangan buru-buru. Belum. Beliau berdiri lagi. Lama tanya lagi, "Hasbuk, cukup wahai Aisyah?" Beliau mengatakan, "La ta'jal ya Rasulullah, jangan buru-buru ya Rasulullah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ma li hubbun nadhari ilaihim." Sesungguhnya aku ini enggak senang melihat permainannya orang-orang Habasyah itu. "Walakinni ahbabtu an yablugha an-nisa maqamahu li wa makani min." tapi tujuan saya supaya sampai kepada para istri-istriku, para istri beliau yang lainnya, para madu-maduku dan kaum muslimat, kedudukan aku di sampingnya Rasul SAW dan bagaimana kedudukan aku di sisi beliau. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi, beliau mengatakan fakduru atau syahid, fakduru biqadril jariyatil hadithatis sin al-harisati alallahwi. Maka perhatikan, katanya Aisyah, perhatikan kondisi gadis kecil yang masih muda, yang masih suka dengan permainan ini tadi. Ini yang terpenting dari nasihatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ketika kalian, wahai para laki-laki, memiliki istri yang masih muda, jauh lebih muda daripada kamu usianya, dan dia juga masih senang dengan permainan yang semacam itu, yang sifatnya mubah, bukan perkara yang mungkar, sesuaikan dengan keadaan dia. Tidak mungkin antum paksakan dia untuk dewasa sedewasa kamu. Kamu sebagai laki-laki yang lebih tua, menyesuaikan keadaan dia, dengan usianya, dengan kondisinya dia, dalam rangka untuk membahagiakan dia. Yang melakukannya Rasul SAW. Intinya, ya ikhwan fillah azakumullah, rumah tangga Rasulullah SAW, rumah tangga yang dipenuhi dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia kepada keluarga, dipenuhi dengan latafah, kelembutan, kelembutan kepada keluarga, dipenuhi dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan perhatian, curahan perhatian, memberikan kesempatan untuk sedikit bersenang-senang dengan perkara yang mubah, bukan perkara yang mungkar, menyesuaikan dengan kondisi istri dia secara usianya dan keadaan-keadaan yang lainnya. Itu namanya mu'asyarah bil ma'ruf. Barakallahu fikum. Itulah rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada prinsip yang sebelumnya, sabdanya Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, halla bikran tudahikuka wa tudahikuha. Kenapa tidak gadis saja engkau bisa tertawa dengan dia, dia juga bisa tertawa dengan kamu? Prinsip mudhahaka ini sangat penting, barakallahu fikum, dalam menghidupkan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Bukan semata-mata canda dan tawa, riang gembira, riang bahagia. Tapi ini prinsip perlu ditunjukkan, ditampilkan oleh suami terkait dengan istrinya, oleh istri terkait dengan suaminya, terutama dalam kondisi-kondisi kalut, kondisi-kondisi banyak masalah, banyak problem. Maka masing-masing pasangan harus bisa membuat tersenyum pasangan yang lain. Ada muhim. Perlu dipahami, qanatina azakumullah, yang namanya suami, wahai para istri, yang namanya suami punya kesibukannya, punya dunianya. Ada kalanya dia riang gembira, ada kalanya dia bahagia, ada kalanya suami itu mengalami kesusahan, dirudung kesusahan, kesulitan, banyak pikiran, banyak beban dan segala macamnya, entah terkait dengan usahanya, pekerjaannya, hariannya, muamalahnya atau yang lainnya. Manusia. Tidak mungkin kamu menuntut dia harus riang, terus gembira, terus. Ada kalanya dia akan berpikir suntuk, sumpek, mengalami hal-hal yang semacam itu. Maka kalian wahai para istri harus bisa menerapkan prinsip ini. Kamu harus bisa membuat suami kamu tersenyum. Ya, suami kamu tipikalnya kerja di luar. Ya, laki-laki di luar kalau kerja ya. Nah, entah itu dagang, entah itu di kantor, atau di perusahaan, atau di mana begitu. Nah, kadang pulang setiap hari, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, kadang 5 hari sekali. Kadang sepekan sekali. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Setiap kali pulang, yang namanya suami yang baik tentu dia akan datang dengan perasaan bahagia. Nah, gitu ya. Disambut juga dengan bahagia oleh sang istrinya. Tapi ada suatu kondisi, suatu keadaan di mana sang suami ini mengalami kegalauan. Entah lagi sumpek ngurusi pekerjaannya, terbawa pikiran dia. Sehingga ketika pulang ke rumah yang biasanya dia senyum salam dengan riang, dengan gembira, dia datang dengan kondisi yang sedih, kondisi kalut, kondisi sumpek dan segala macam. Masuk rumah, assalamualaikum, assalamualaikumnya lemes. Nah, disambut gembira oleh istrinya, waalaikumsalam mas. Tapi respon suaminya cool, dingin. Bukan karena enggak cinta sama sang istri, lagi ada masalah. Kali gitu. Waalaikumsalam. Dah, cepat tangan, cium tangan, langsung tahu ngeloyor aja sudah pokoknya. Tahu-tahu mengempaskan dirinya di atas kursi, yang punya kursi. Di atas sofa, yang punya sofa. Di atas tikar, yang punya tikar. Tahu-tahu? Nah, gitu ya? Dia lemes, enggak punya gairah, enggak punya semangat, tidak ada wajah yang ceria, enggak ada senyum. Di sini sang istri harus cerdas, sang istri harus paham kondisi sang suami, sang istri harus bisa menerapkan prinsip tadi, dia bisa dan harus bisa membuat suami tertawa. Harus paham. Enggak biasanya ya. Kang Mas satu ini biasanya kalau datang sumringah kok tiba-tiba merengut, cemberut, kelihatan dingin, kelihatan kok kalut dan segala macam. Kamu harus paham. Oh, mungkin ada masalah. Nah, kalian wahai para istri yang harus berperan untuk mencairkan suasana tadi. Yang cerdas. Enggak usah banyak ngomong. Tidak usah banyak cerewet. Tambah sumpek suami kamu nanti. Diam langsung dengan tindakan. Kelihatan masih sudah. Langsung ambil tasnya, taruh di tempatnya. Kalau misalkan dia pakai sepatu, saking galaunya, belum sempat ngelepas sepatunya. Kamu lepas sepatunya, kamu lepas kaos kakinya, taruh di tempatnya. Kalau kebiasaan dia pulang langsung mandi, langsung kamu siapkan air hangatnya di kamar mandi, handuknya dan segala macamnya, baju gantinya. Kalau dia kebiasaan dia adalah biasa minum teh di sore hari, sepulang dari kantor, langsung buatkan teh. Langsung bertindak, jangan banyak rewel. Kamu harus paham betul bagaimana kebiasaan suami kamu, apa yang dia sukai, apa yang membuat dia senang. Langsung bergerak. Didekati suami kamu tadi. Dibimbing. Nah, dibimbing dengan penuh perhatian. Layaknya kamu seorang ibu. Bimbing anaknya kamu. Sudah. Dilepas pakaian kerjanya. Diminta untuk mandi. Biar segar. Sudah. Suaminya kamu mandi. Kamu siapkan yang dia suka sore hari itu. Kalau misalkan dia suka sesuatu. Nah, tahu petis. Atau lumpia, atau apa, siapkan. Kalau ada, kalau tidak ada, seadanya. Kamunya tunggu dengan manis. Kalau kamu belum mandi, kamu juga mandi yang bersih, yang rapi. Bagus. Anak-anaknya kamu dipersiapkan. Jangan sampai mengganggu ayahnya kali itu. Yang lagi galau. Siapkan semuanya. Begitu selesai dia mandi, ganti baju, dia santai. Temani dia. Siap untuk menjadi teman curhat. Dikala semacam itu seorang laki-laki tidak perlu ceramah, tidak senang diceramahi, tapi mencari teman curhat, teman untuk pelampiasan. Saya laki-laki, jadi saya bisa bicara di sini. Sudah, kamu sampaikan. Ya, kamu pegang tangannya, kamu pijat-pijat pundaknya, bicara dengan lembut, dengan halus. Ada apa, mas? Halus ya? Ada apa, mas? Kok sepertinya kalut, kok sepertinya galau, tidak kayak biasanya. Kang Masku yang biasa senyumin kok tiba-tiba galau. Coba lampiaskan. Dia dikasih ruang, bicara. Dan kamu biasa saja. Jadi pendengar yang baik. Ketika kemudian dia menyampaikan semua unek-uneknya dia. Mungkin dikasih ruang sama istrinya. Wah disampaikan, wah tadi itu. Di kantor begini, begini, begini. Wah, tadi di luar. Wah, luar biasa. Wah, mungkin dia marah-marah. Wah, gimana? Rame gitu. Kamu tenang aja. Dengar, oh gitu. Kalau terkait dengan masalah perkara yang menyedihkan, sabar mas, insya Allah dengan kemudahan. Nah, kalau dia cerita masalah usahanya yang belum gul, sabar, insya Allah rezekinya datang. Yang penting usahanya maksimal, sabar. Ditenangkan, dibikin nyaman keadaan dia tadi, dibikin nyaman. Sampai dia puas menyampaikan unek-uneknya, plong. Kamu kasih sayang kamu. Hah? Kamu belai dia, kamu peluk dia sebagai seorang istri. Tunjukkan kasih sayang kamu kepada sang suami, tenangkan jiwanya dia. Contoh bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Pulang dalam keadaan cemas, ketakutan, panik, enggak kayak biasanya. Pulang ke rumah mengatakan zemiluni, zemiluni, zemiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Tapi dia tenang. Darewel langsung diselimuti, tenangkan sampai beliau tenang keadaannya. Kemudian siap menerima curhat. Ada apa wahai anak pamanku? Cerita Rasul. Saya begini, begini, begini, saya khawatir akan keadaan diriku. Khadijah menenangkan. Menyebutkan fadilah suaminya. InsyaAllah tidak ada perkara apa-apa. InsyaAllah baik. Engkau laki-laki yang suka menyambung silaturahim. Engkau laki-laki yang suka membantu sesama. Yang memuliakan tamu. Yang begini. Disebutkan keutamaan-keutamaan suaminya. Tenangkan suami tadi. Bahagia. Senyum kembali. Itu namanya mudhahakah. Di situ munculnya rumah tangga yang betul-betul indah. Dengan prinsip tudhahikuka wa tudhahikuha, prinsip mudhahak. Kalau sudah senyum begitu, selesai urusannya. Kembali riang lagi, tenang lagi dan segala macamnya. Dia mendapatkan seorang istri yang begitu lembut, begitu santun, begitu kasih, begitu penyayang. Ada kalanya sebagai seorang kekasih, ada kalanya sebagai teman curhat, ada waktunya sebagai seorang ibu dan segala macamnya. Komplit dan lengkap. Itu istri yang bagus, istri yang solih. Seringkalinya yang namanya para istri egois, mintanya dikasih yang terbaik, tapi tidak bisa memberikan terbaik kepada suaminya. Suaminya datang dalam keadaan galau, dalam keadaan sumpek, bukan kemudian ditenangkan, dibikin nyaman, dibikin senyum dan tertawa, diuri-uri, dimarah-marahi. Masalah, langsung kamu cerewet. Apa ini mas? Datang-datang bukan kemudian senyum kepada istri, malah cemerut, malah mengagini, apa ini? Saya juga capek. Saya yang ngurusi rumah selama ini. Aku ngurusi anak kamu, aku yang masakan-masakan kamu, aku yang cuci bajumu, aku juga yang nyapu rumah kamu. Aku juga capek. Masa demikian caranya? Senyum dong. Wah, iki wanita golek perkara. Dalam kondisi yang kalut seperti itu, jangan disikapi semacam ini, wahai para wanita. Kalau demikian sikapnya kamu, ya tambah kalut. Sudah sumpek dengan urusan pekerjaan, sumpek dengan urusan di luar, sumpek lagi di dalam, sumpek lahir batin. Kabur suami kamu. Kalau dia punya iman, masih menahan. Kalau orang awam, golek mana? Selingkuh akhirnya. Muncul problematika rumah tangga di situ. Jadi harus cerdas. Harus bisa menerapkan prinsip mudhahakah. Pun juga demikian sang suami. Istri kamu juga manusia biasa. Yang kamu harapkan ideal. Setiap kali kamu datang, dia menyambut kamu dengan cinta. Dengan cium tangan, dengan cium pipi. Disiapkan segala sesuatunya, tehnya, baju mandinya, dan segala macamnya. Itu diharapkan. Tapi yang namanya istri juga demikian. Wanita biasa. Ada kalanya dia mengalami kebosanan, kesuntukan, kesumpekan, ngurusi anak-anak kamu ini. Senangnya bikin anak. Anaknya banyak. Urusan ngerawat diserahkan sama istri semuanya. Ya memang istri yang ngurusi, suami yang ngasih nafkah. Selama di rumah ya diurusi bareng-bareng. Tapi yang namanya istri itu manusia biasa. Ada batas kemampuannya. Ada batas semangatnya. Seringkalinya mengalami yang namanya kejenuhan, kebosanan. Apalagi anaknya kamu tuh nakal kayak bapaknya dulu. Dan semisalnya. Karena dia sumpek. Dan yang namanya wanita kalau sumpek dan segala macamnya, pelampiasannya dalam marah sama anak-anaknya. Marah sudah, pekerjaan terbengkalai. Seringkalinya nangis. Pol nangis. Di kamar ngumpet nangis. Di kamar mandi ngumpet nangis. Itu perempuan. Ketika kamu misalkan datang dari luar, entah kamu datang dari kantor, dari perusahaan kamu, atau dari pekerjaan kamu, atau dari tempatnya ikhwan, atau dari luar lah pokoknya ikhwan. Pulang kamu, assalamualaikum. Kok tidak ada yang jawab ini? Lengkap sandalnya ada di rumah. Kamu masuk, assalamualaikum. Lihat, sore kok berantakan kabeh gini rumahnya ini. Yo, baju berserakan. Lihat lantainya masih 1 senti. Belum disapu. Kamu harus cerdas. Sebagai laki-laki juga harus cerdas. Ada masalah ini berarti. Trouble lagi masalah ini. Kali itu kamu harus mengikhlaskan. Kamu tidak disambut dengan biasanya oleh istri yang tercinta. Kali ini Anda yang harus bersikap mewujudkan prinsip mudhahakah tadi dalam rumah tangga kamu. Ada masalah. Masuk ruang tengah kelihatan mainannya anak-anak semburat kabeh. Kelihatan loh kon. Mesin cucinya masih bunyi. Sore-sore belum selesai nyuci itu coba. Lihat sudah ada yang dikeringkan, belum dijemur. Masyaallah. Di sebelahnya lagi uyuh kon, ada setrikaan numpuk. Ya bukan segunung Uhud sih, numpuk sedikit gitu ya. Artinya ada gundukan baju yang belum setrika. Ada apa ini? Kok terdengar anak-anak pada seseguan semua ini? Masuk kamarnya anak-anak, loh, kok pada nangis kabeh? Itu ada masalah ini. Anaknya lagi ada problem sama biungnya ini. Tenangkan tadi anak kamu sudah. Kamu harus cari ya istri kamu tadi. Kamu sebagai laki-laki yang paham bagaimana karakternya istri kamu, kamu akan tahu. Kalau gini biasanya ngumpet di kamar mandi. Pol nangis itu. Dah kamu lihat kamar mandi, betul. Lagi nangis terseduh-seduh. Biasanya kalau kayak orang-orang dahulu, kalau lagi mumet kepalanya diikat kepalanya, nah gitu ya. Bebet kepalanya tanda dia lagi pusing. Nggak usah banyak ngomong, sudah. Antum datang popong dia, rangkul dia dengan penuh perhatian, dengan penuh kehangatan dan kasih sayang. Sudah. Bawa dia. Sudah. Jangan di kamar mandi, tempatnya jin. Bawa ke kamar, tenangkan dia, sudah. Kamu kasih perhatian, kamu belai rambutnya. Biarkan dia menangis. Perempuan itu kalau belum tuntas, nanti nangisnya enggak berhenti-berhenti ya, Pak. Tuntaskan. Suruh dia nangis. Sak puas-puas. Dan ketika mendapati sang suami memperlakukan dengan demikian, dia akan menangis sejadi-jadi. Biarkan dia menangis. Puaskan dia menangis sambil kamu belai rambutnya, kamu pijatnya dia. Sedikit-sedikit bilang sabar. Ya, anak-anak. Inilah ladang pahala kamu sebagai seorang ibu. Ladang saya di luar oleh nafkah. Ladangnya kamu di dalam ngurusi anak-anak sama rumah. Dah dia sudah puas nangisnya. Dah, tak, dah. Sudah, air matanya sudah enggak ada sudah. Ada apa? Sudah, curhat. Kamu kasih ruang, kamu kasih kesempatan istri kamu untuk menyampaikan unek-uneknya. Kasih, ngomong dia. Anakmu itu. Ya padahal anak bersama. Nah gitu ya. Anakmu itu loh. Ada apa dengan anak-anak? Ya sudah anak-anak, sudah. Sekarang kita bereskan bersama. Langsung. Ya, kamu yang tadinya biasa dilepaskan baju kantor segala macam, ngelepas sendiri, segala macam sendiri, mandi sendiri, semuanya sendiri, sudah ngurusi yang ada. Ya, sudah, ini masih ada waktu. Kamu selesaikan itu, nyucinya kamu itu di mesin cuci itu. Kamu yang jemur pakaiannya, bersama-sama, anak dia di kamar. Sudah, kamu istrinya kamu menyelesaikan cuciannya, kamu yang jemur bajunya, segala macamnya. Selesai, sudah. Istri kamu suruh nyiapkan makan malamnya, kamu yang nyetrika. Atau istri kamu suruh nyetrika, kamu yang nyapu rumahnya, segala macamnya. Sudah, beres semuanya, Masya Allah. Sudah. Istri kamu akan tersenyum. Lebih afdal lagi, ketika istri kamu tadi masih sesungguhan, kamu garap sendiri. Surprise. Oh, trouble. Oh, lagi di kamar, nangis. Sudah, biar aja. Sudah, kamu langsung beresi cuciannya, jemur semuanya. Wah, sudah. Sapu rumahnya bersih, pel yang Masya Allah, setrika semampu kamu. Gaya laki-laki sama perempuan berbeda. Lalu sudah tata yang rapi, masukkan dalam hari, rapi semuanya. Anak-anak semuanya sudah pada mandi. Alhamdulillah sudah. Datangi istri kamu yang nangis di kamar tadi. Belai dia, sayangi dia yang kayak tadi yang saya sebutkan. Biarkan dia nangis, curhat. Sudah. Bawa dia keluar kamar. Begitu dia keluar kamar, kaget. Nah gitu ya. Kok sudah bersih? Loh, ini kok sudah. Loh. Tadi itu ada gundukan baju istrikan di mana? Ya di tempatnya. Gitu. Ke belakang. Loh. Dijemur semua. Ya iyalah ada yang jemur. Dibikin santai, dibikin kuyan gitu. Dia akan tersenyum. Senyum dan saya yakin insya Allah dia akan memeluk kamu dengan penuh cinta. Mendapatkan suami yang begitu baik. Perhatian dengan keluarga. Paham ya kawan? Itu namanya mudhahakah, dia akan tersenyum. Dalam kondisi seperti itu kamu malah marah-marah. Sudah. Kemelut rumah tangga akan terjadi. Itu namanya mudhahakah. Tudhahikuka wa tudhahikuha. Dalam sekian banyak keadaan harus ada saling pengertian barakallahu fikum antar suami dan antar istri. Barakallahu. Yang berikutnya ya, kawan. Prinsip dan konsep berikutnya yang kami na'azzakumullah dalam rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam ialah apa yang ditanyakan oleh sebagian tabi'in kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, disebutkan dalam riwayat dan dia sahih, ada seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma kana yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti?" Jadi ada perbincangan di kalangan para tabi'in tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau kerjakan di rumahnya? Apakah Rasul mengerjakan di rumahnya sebagaimana laki-laki pada umumnya membantu istrinya? Ataukah berada di rumah ngapain? Ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa sih yang dikerjakan Rasul di rumahnya bersama keluarga? Harakallah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'alu fi baitihi ma yaf'alu rijal. Kana fi mihnati ahli." Illa annahu idza hana wa tussala kharaj. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan di rumahnya seperti yang dikerjakan laki-laki pada umumnya. Beliau di rumahnya biasa membantu pekerjaan istrinya. Kana fi mihnati ahli. Rasul itu biasa membantu keluarganya mengurusi urusan rumah, hanya saja ketika datang waktu salat beliau keluar ke masjid. Ini yang berikutnya ya. Banyak hal ya kawan, tapi saya ingin menyinggung hal-hal yang banyak dilalaikan oleh kaum pria. Hal-hal yang menyenangkan kaum wanita. Ini konsep berikutnya. Untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seseorang suami itu membantu istrinya di dalam melaksanakan kewajiban dia sebagai istri untuk mengurusi rumah sang suami, untuk mengurusi anak-anaknya, untuk mengkhidmat sang suami. Dibantu. Dibantu. Sesuai dengan kemampuan dan kesempatannya masing-masing. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW dahulu, barakallahu fikum, beliau biasa menjahit sendiri bajunya. Beliau biasa membenarkan, menjahit sendiri sandalnya Rasul. Sandalnya beliau sendiri. Itu punya kemampuan demikian. Intinya, membantu keluarganya dalam mengurusi rumah tangga. Ini penting ya. Sesibuk apapun antum di dalam urusan pekerjaan, mencari maisha, atau sesibuk apapun antum belajar ilmu agama, sesibuk apapun antum mengajarkan ilmu agama, sebagai talib atau sebagai da'i atau semisalnya, sebagai pengajar di pesantren dan semisalnya, jangan sampai melupakan tugas. Luangkan waktumu bersama dengan keluarga kamu, di sana engkau bersama-sama dengan istri kamu, mengurusi rumahmu, membantu meringankan beban istri kamu selama ini. Itu tindakannya Rasul. Itu contohnya Rasul SAW. Dan itu merupakan ibadah. Sekali lagi ini merupakan ibadah. Namanya ibadah muamalah dengan keluarga. Ibadah mu'asyarah bil ma'ruf. Kamu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza muhim. Dan para wanita sangat mencintai sosok lelaki yang seperti ini. Lelaki yang perhatian kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, yang membantu meringankan beban istrinya dan segala macam dalam mengurusi rumahnya. Nah, sempatkan. Rasul saja, nabinya umat, rasulnya umat yang mengurusi segudang masalah umat dan segala macamnya, masih bisa meluangkan waktu untuk keluarganya. Masih bisa meluangkan waktu untuk membantu meringankan pekerjaan rumah tangga istri. Apalagi antum. Barakallahu'alaikum, luangkan ya. Sangat menyenangkan, barakallahu'alaikum, apalagi antum sisipi dengan prinsip mula'abah, muda'abah, musabaqah, yang disebutkan tadi, ikhwan, bercanda, riang gembira, senda gurau, dengan istri, dengan anak-anak, atau dengan musabaqah, antum mengadakan perlombaan untuk istri, untuk anak, dalam rumah, luar biasa. Di samping, jangan lupa, waktunya ibadah, ibadah. Waktunya beramal, beramal. Ini sangat mulia ya. Sangat mulia. Barakallahu'alaikum, pagi-pagi. Berangkat kantornya jam 7. Biasa ba'da subuh anak-anak sudah pada bangun. Jam 5:30, jam 6 sudah pada bangun. Cili-cili. Satu sisi, istrinya kamu kepingin menyiapkan sarapan kamu sebelum berangkat ke kantor. Kan gitu ya? Menyiapkan perlengkapan-perlengkapan kamu berangkat kerja. Di sisi yang lain, anaknya kamu ini ya rewel, ya belum pada mandi, ya ada yang ngompol, dan segala macamnya. Di sisi yang lain, itu bak penuh dengan pakaian yang belum dicuci. Di sisi yang lain, rumah juga belum disapu. Antum jangan egois. Jangan kemudian antum mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Saya itu laki-laki, penguasa rumah. Lalu kamunya santai-santai di kursi, panggil-panggil, "Dek. Sudah siap belum air panasnya? Mau mandi?" Kata dia, "Masya Allah ya kan yang ngurusi anaknya, yang ngurusi ini ya itu ya. Tangannya cuma dua, badan cuma satu." "Iya mas, iya mas, iya mas, siapkan ini masya Allah." Gitu. "Anaknya kamu kesana kemari belum mandi, kamu cuek aja. Le, ayo sana le, mandi le. Ayo bilang sama Umi sana mandi. Tadi suruh nyiapkan air panas, sekarang suruh nyiapkan mandi ke mandinya anak. Duduk di meja, lihat mejanya. Ya Allah, yang mejone kok ini debunya sak senti gede. Mejone ini loh, debunya sak senti. Loh, lihat. Lantainya sak senti belum sapu. Belum selesai masak airnya antum. Disuruh mandikan anak. Belum juga disuruh nyapu lagi. Lihat jam kamu. Setengah 7 ini. Sarapannya mana?" "Kok sarapannya mana? Mandi aja belum. Gimana mengurusi sarapan, mengurusi anak?" Begitu kamu nyetelat kerja, kamu marah-marah. Jadi isinya bagus. Yang solihah, istri solihah itu istri yang terbaik, pahalanya besar. Ceramah dia. "Sudah ngerti jam kantorku itu jam 7, aku harus berangkat jauh sebelumnya supaya jangan telat. Ini sarapannya mana, sarapannya mana, gak ada apa-apa ini. Siapa ini? Udah aku berangkat dulu." Udah berangkat. Bisa antum bayangkan, antum berangkat, istri kamu di rumah meneteskan air mata. Ngelus-ngelus dodo. "Duh Kang Mas, kok ya gak mikir. Iki mau banyu nesek dijerang, anak esek diadusi, kau nyapu, kau nyiap ke sarapan. Dianya ongkang-ongkang. Curahan istri. Istinya kamu sadar. Contoh Rasulullah SAW. Dalam kondisi yang demikian, numpuk pekerjaan semacam itu. Bantu dia. Bantu dia. Dia lagi menjerang air. Ya, mandikan anak kamu. Kamu yang nyapu-nyapu rumah. Bersihkan rumahnya kamu, mejanya kamu, segala macam sudah rapi, bersih. Masya Allah, anak kamu sudah selesai mandi, airnya sudah matang, sudah umep, sudah mendidih. Sudah, kamu siap-siap mandi, kamunya mandi, istrinya kamu menyiapkan sarapannya. Masya Allah. Angkat ya, kamu selesai mandi, siap-siap, Masya Allah, ganteng. Barakallahu fikum. Siapkan sama istri kamu sarapannya di depan kamu. Sarapan rame-rame sama keluarga menyenangkan. Selesai semuanya, pamitan kamu. Berangkat kerja, berangkat cari maisha, berangkat ke kantor. Masya Allah, hati-hati. Kamu berangkat dengan riang gembira. Istri kamu juga tersenyum. Anaknya sudah rapi dan ganteng semua. Rumahnya sudah bersih, sudah rapi. Sarapan juga semua selesai. Tinggal ngurusi baju. Gampang. Istri kamu yang bakal mencucinya, akan menjemurnya, pekerjaan setiap harinya. Dia akan menyiapkan untuk makan siang, untuk anak-anak kamu, untuk kamu, dan segala macamnya. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Istri itu akan merasa ringan, bebannya terbantu oleh suaminya. Dan yang paling penting, dia akan merasakan sosok seorang suami yang perhatian sama keluarganya. Yang mengerti betul perasaan istrinya. Yang betul-betul mengayomi keluarganya. Ya Allah. 1001 laki-laki yang kayak gini ya. Dan diharapkan kita semuanya barakallahu fikum memiliki perangai yang sedemikian, akhlak yang demikian, supaya rumah tangga antum sakinah, mawaddah, warahmah. Insyaallah akan jarang terjadi pertikaian. Tidak ada yang namanya trouble rumah tangga. Dikarenakan masing-masing memahami tugasnya masing-masing. Tayib, diiringi dalam setiap kesempatannya antum melaksanakan kewajiban kamu sebagai laki-laki. Kamu yang mencari nafkah untuk anak istri kamu. Kamu yang mentarbiah mereka dengan tarbiah Islam, dengan tarbiah iman. Kamu tarbiah mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian, dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Arahkan mereka kepada perkara yang benar. Kalau kamu sanggup, kalau kamu enggak sanggup, ajak mereka untuk mengkaji agama Allah. Diajak taklim dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sebagai istri juga demikian, menunaikan kewajiban dia sebagai istri, mengkhidmat suaminya, mentaati suaminya, menjaga kehormatan suaminya, kehormatan dirinya, harta benda suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumahnya dengan penuh riang gembira, dengan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Satu sama lain saling melaksanakan kewajiban. Dan tahu istri, kepala rumah tangga adalah suami, dia taati, dia hormati. Barakallahu fikum. Suami juga demikian, tahu dia sebagai kepala rumah tangga mengayomi anak istrinya, menyayangi anak istrinya. Luar biasa. Hak kewajiban terpenuhi. Barakallahu fikum. Ini yang membuat masing-masing pihak akan tahu bagaimana karakternya masing-masing. Suami paham watak tabiatnya istri, istri tahu watak tabiatnya sang suami, saling melengkapi, saling mendukung, yang kurang-kurang ditutupi. Wah, luar biasa. Akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua tadi ya ikhwan, mengambil contoh rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu baru sekelumit. Baru sekelumit. Belum banyak, baru beberapa riwayat di depan saya ini. Jangan lihat fotokopian ya ikhwan. Ini kumpulan hadis. Hadis riwayatnya Rasulullah SAW dalam bab rumah tangga. Kitab yang ditulis Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan judul Ishratun Nisa. Dikaji detail luar biasa sampai dalam perkara-perkara yang begitu rinci, begitu detail. Diungkap dalam buku ini barakallahu fikum. Bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khusus bahkan dikaji ketika rumah tangga itu ada madu-madu yang lain. Karena Rasul memiliki banyak istri. Otomatis juga dikaji bagaimana Rasul menyikapi semua istri-istri yang ada. Dengan istri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai yang ke-9. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana ketika menghadapi keributan di antara mereka, yang ini cemburu, bagaimana cara mengatasinya, yang ini uring-uringan, bagaimana cara mengatasinya. Itu semuanya dibahas tuntas dalam buku ini. Semuanya dengan riwayat-riwayat hadis dari contoh profil rumah tangga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Yang saya sebutkan singkat tadi, sedikit ada gambaran ya ikhwan, bagaimana rumah tangga Islam yang diinginkan di sini. Barakallahu fikum. Waktunya fokus ibadah-ibadah, waktunya fokus ilmu-ilmu, waktunya fokus amal-amal, waktunya serius-serius, waktunya bersenang-senang, waktunya santai-santai dengan keadaannya masing-masing, dan semua tadi barakallahu fikum di atas bingkai syariah dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bukan dengan kemungkaran, bukan dengan perkara kemaksiatan, bukan dengan perkara-perkara yang menyelisih agama, tapi dengan perkara-perkara yang syar'i, dengan perkara-perkara yang mubah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Dikaji sampai urusan dalam kamar. Dibahas rinci detail. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan juga perkara yang inti dalam rumah tangga. Dibahas sampai perkara ketika ada keributan antar suami istri. Semua dibahas dalam buku ini ya. Akan sangat bagus kalau ada yang mengkaji buku ini. Untuk antum, dari mulai awal sampai akhir dikaji, dibaca riwayatnya satu persatu, diambil faedahnya yang diterangkan oleh para ulama dari riwayat tadi, akan tergambar dengan begitu jelas dan gamblang bagaimana rumah tangganya Rasulullah SAW. Contoh, itulah rumah tangga yang islami, rumah tangga yang syar'i, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Naktafi lahuna. Kita cukup sekian. Insyaallah pada isya diteruskan tanya jawabnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin.